sesunyi ini, tak satu juala suara apapun yang terdengar lagi. Oh, hanyalah bulan di angkasa tersenyum berseri, pancarkan sinarnya ke alam semesta. Di saatnya hati sedang gelap ini, kau bulan datang menemani. Kemana dimana ku selalu berada, kau bulan tetap turut serta. Bagaikan tak mau lagi kau berpisah. Oh, di malam yang sesunyi ini, pancarkan sinarmu, janganlah berhenti sebelumnya pagi. Oh, karena kau satu-satunya temanku setia yang dapat menghibur hati sedang duka. Di saatnya hati bagaikan tak mau lagi kau berpisah. Oh, di malam yang sesunyi ini, pancarkan sinarmu, janganlah berhenti sebelumnya pagi. Kau satu-satunya temanku setia yang dapat menghibur hati sedang duka.